Sama kayak kaidah gini teman-teman, gak mungkin gara-gara taat kepada Allah terus hidup kita jadi susah, tuh gak mungkin. Kalau ada cerita orang setelah dia hijrah, dia belajar agama, dia taat kepada Allah terus hidupnya jadi susah, bukan karena ibadah itu dia jadi susah, itu sesuatu yang gak nyambung. Ibadah itu, ketaatan itu, balasannya adalah kebaikan. Dosa, balasannya adalah keburukan. Gak mungkin disilang. Gak mungkin ketaatan, balasannya keburukan. Dosa, balasannya kebaikan. Itu gak ada. Kaidah itu sama sekali gak ada dalam agama kita. Dan kalau gak ada dalam agama, berarti gak ada dalam hidup kita. Kayak ada orang bilang gini, saya sebetulnya gak terlalu menyesali kalau dulu pernah bawang, pernah nakal. Kalau dulu saya pernah macam-macam, pernah buat dosa. Justru gara-gara itu sekarang saya jadi punya pengalaman bisa mendidik anak saya. Gak ada itu. Saya gak, sebetulnya ada baiknya juga sih Ustaz. Ada yang ngomong kayak gitu ke saya. Ada benarnya juga sih Ustaz, ada baiknya juga. Dulu saya pernah bandel, pernah jahat, pernah nakal. Sehingga gara-gara itu sekarang saya jadi tobat. Saya lebih dekat ke ulama, lebih dekat ke masjid. Kalau gak gitu mungkin saya gak jadi kayak sekarang. Gak ada itu. Kalau gak gitu mungkin dia sekarang lebih baik dari yang sekarang itu. Gara-gara itu jadi kayak sekarang. Kalau gak gitu mungkin lebih dari sekarang. Jadi gak ada cerita keburukan berbuah kebaikan, gak ada itu. Sebaliknya, kebaikan berbuah keburukan itu gak disilang sama sekali. Sehingga gak boleh orang mensyukuri masa lalunya yang buruk, harusnya dia menyesali dan malu gitu. Gak ada cerita kalau Umar dulu gak bunuh orang, kalau Umar dulu gak bandel, mungkin dia gak akan jadi jagar yang jagain Rasul. Enggak. Kalau Umar dulu kayak Abu Bakar, mungkin Umar yang setelah masuk Islam akan lebih baik daripada Umar yang dalam sejarah. Tapi takdir Allah kan kayak gitu. Makanya tetap aja sahabat Nabi yang paling mulia itu kan dua, yang masa lalunya sama dengan masa setelah Islam, Ali dan Abu Bakar. Ali dan Abu Bakar ini sebelum Islam juga udah baik kan, gak pernah syirik, gak pernah khamar, gak pernah berzina. Kalau Umar mungkin pernah khamar, pernah membunuh, gak tahu berzina, Allah alam, saya gak berani menjudge. Tapi kalau khamar membunuh pernah, namanya jagar kan, dia pernah berantem, pernah bunuh orang. Jawara lah, jawara Quraisy lah, Umar, Khalid, Hamzah, itu biasa kayak gitu. Khamar buat mereka itu kayak lifestyle gitu, biasalah. Beer house banyak kan di Mekah dulu mah. Malah mereka kayak bangga gitu, sama kayak sekarang, yang paling banyak minum berarti yang paling keren, paling jago. Tapi kalau Abu Bakar dan Ali, belum ada Islam juga mereka gak pernah minum, mereka gak pernah berzina, bahkan mereka gak pernah syirik. Abu Bakar itu dari kecil udah pernah ngelemparin patung berhala loh, padahal belum kenal Islam. Pas diajak ayahnya untuk nyembah patung, ayahnya pergi diam-diam dia lemparin sama Abu Bakar. Ngapain sih orang nyembah kamu? Kamu padahal kan patung buatan manusia. Abu Bakar udah tahu bahwa itu salah walaupun gak tahu konsep agama. Kalau Ali kan emang dari kecil bersama Rasulullah, terjaga banget nih. Tetap mereka berdua lebih utama daripada Umar, Utsman, Khalid, yang lain-lain. Karena gak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. Jadi gak bisa disilang. Untung ya dulu saya pernah nakal, sehingga sekarang saya jadi tahu kalau anak saya macam-macam, kan ketahuan tuh ayahnya pernah kayak gitu kan. Lu habis ini ya gitu kan, ketahuan tuh gak ada untungnya. Tetap aja kalau seandainya dulu dia gak bandel, gak nakal, mungkin sekarang dia dapat lebih baik. Atau mungkin dia hijrahnya udah lebih duluan. Begitu juga dengan ibadah mahdoh, sholat. Begitu juga dengan ibadah menikah. Gak ada ceritanya, untung saya pernah pacaran, jadi saya pengalaman gimana mentreat cewek misalnya biar lebih romantis. Gak ada. Kalau dia gak pernah pacaran, pasti dia akan lebih romantis ke istrinya. Kenapa? Karena gak ada lagi yang mengotori hatinya tentang masa lalu. Gak, tetaplah pokoknya gak mungkin pacaran itu jadi nguntungin masa pernikahan, tuh gak mungkin. Aduh, saya kalau dengar cerita teman-teman yang dulu pernah gini-gini ya, cemburu, iri. Kenapa ya dulu saya polos-polos aja jadi anak gitu. Enggak, justru kepolosan dia itu kebaikan yang membuat pernikahan dia insya Allah akan lebih diberkahi. Karena pernikahan bukan soal pengalaman, tapi soal keberkahan. Ada orang pengalaman sama cewek itu, dia tahu banget lah bikin cewek kelepek-kelepek misalnya. Dia tahu banget gimana bikin cewek bahagia. Karena dia cowok yang udah inilah ya, pengalaman lah ya. Ada yang polos-polos aja, tetap aja yang sedikit dosa lebih dan lebih mulia di sisi Allah daripada yang banyak dosa kalau dua-duanya udah berusaha menjadi baik. Tapi kalau yang banyak dosa bertobat, yang sedikit dosa sombong, pasti yang tobat lebih baik daripada yang sombong. Saya perhatiin di Indonesia kita sering menggunakan quote yang kadang-kadang kebalik-balik, teman-teman. Kayak misalnya ada yang bilang gini, lebih baik orang berdosa lalu tobat daripada orang yang berbuat baik lalu sombong. Gak ada itu. Mana ada orang yang lebih baik orang yang berbuat dosa lalu tobat daripada orang berbuat baik lalu sombong. Gak ada. Yang ada, lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada sombong terhadap amal-amal soleh. Itu beda loh. Lebih baik tobat daripada sombong, bukan lebih baik berbuat dosa daripada beramal soleh. Itu beda banget loh. Sehingga gara-gara itu alam bawah sadar kita mengakui bahwa, oh, ini lebih baik daripada orang yang, sehingga ada orang berbuat soleh, amal soleh, kebaikan-kebaikan, kita suuzon aja. Orang yang berbuat jahat, kita husnuzon aja. Harusnya dua-duanya husnuzon. Tapi kalau dua-duanya berbuat baik di hadapan Allah, pasti yang sedikit dosa lebih utama daripada yang pernah berdosa, walaupun dua-duanya udah bertaubat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bilang, orang yang paling duluan masuk surga itu bukan yang paling banyak amal sunnah. Kalau yang wajib pasti lah ya. Bukan yang paling banyak amal sunnah, yang duluan masuk surga itu yang paling sedikit dosanya. Jadi kalau kita pengen mengukur diri kita soleh apa enggak, jangan lihat yang sunnahnya dulu. Yang sunnah itu bonus. Lihat dosanya. Kan ninggalin wajib juga dosa kan ya. Berarti ukurannya adalah yang paling sedikit dosanya, itulah yang paling duluan masuk surga. Bisa jadi dia bukan ahli tahajud pernah, tapi enggak ahli tahajud sampai bertahun-tahun. Bukan ahli puasa Senin Kamis, bukan ahli sedekah karena emang dia orang miskin. Tapi dia enggak punya dosa kecuali dosa-dosa enggak sengaja. Bisa jadi ini ahli tahajud, ahli puasa, ahli Senin Kamis, ahli sedekah, tapi dosanya juga banyak. Bisa aja amal soleh yang sunnahnya itu gugur lewat dosa-dosa lisannya, yang dia gak mampu menjaga lisan. Artinya gak boleh disilang. Gak ada lebih baik atau mending. Kebaikan tetap kebaikan, keburukan tetap keburukan, dan dia itu dipisahkan oleh Allah seperti Allah memisahkan siang dan malam. Gak ketemu. Kalau ketemu pasti gak normal, namanya gerhana. Pasti gak normal.